Mitra Bisnis, pelaku industri nasional menegaskan penolakannya terhadap rencana pemerintah menaikkan tarif tenaga listrik sekitar 15% pada tahun depan. Penaikan tarif listrik akan makin menekan daya saing industri nasional terhadap produk manufaktur asing. Forum Komunikasi Asosiasi Nasional menilai rencana itu tidak tepat jika bertujuan untuk menghemat anggaran subsidi sebesar Rp14,8 triliun. Pasalnya, saat ini pelanggan PLN yang merupakan golongan industri hanya sekitar 0,08% atau 41.900 pelanggan. Untuk membicarakan mengenai masalah ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana kelanjutan pembicaraan dengan PLN dan pemerintah mengenai rencana kenaikan tarif listrik ini? Sekarang sih sebenarnya pemerintah bukan itu dengan cara di mana dia perlukan subsidinya itu berkurang. Subsidi daripada listrik itu bisa berkurang 12-14 triliun. Nah, dari mana ambilnya? Gimana membaginya di antara industri maupun konsumen-konsumen itu? Nah, sekarang dalam hitung-hitungan itu jadi rata-rata naik 15%. Tapi sektor-sektor mana yang naik 15%, mana yang kurang dari 15%, sekarang baru dihitung-hitung itu. Jadi belum putus gitu loh. Kalau saran Anda bagaimana, Pak? Sebenarnya yang bisa bayar, ya bayarlah 15% naik. Tapi yang nggak bisa bayar seperti garment dan lain-lain, ya jangan naik 15% daripada mati mereka. Ini yang sebenarnya harus diperhatikan pemerintah, dan ini yang sedang dihitung-hitung oleh PLN menurut saya. Tapi apakah sistem seperti itu bisa dilakukan? Seakan ini tahun depan. Kan yang penting you dapat 12-14 triliun dari pada subsidinya berkurang begitu. Jadi semua itu bisa dihitung dan itu bisa dibagi-bagi nanti dalam pelaksanaannya. Tapi memang tidak gampang ya, dan ini saya pikir kita sudah beberapa kali sudah ketemu sama PLN, kita juga ketemu sama menterinya dan lain-lain. Sekarang bagaimana kita hitung-hitungan itu? Memang tidak gampang. Yang gampang itu sebenarnya menaikkan yang 450 watt sama yang 900 watt itu, karena itu yang paling banyak dipakai rumah tangga itu, yang jumlahnya 40 juta rumah tangga itu yang kita harus subsidi, itu yang kita sebenarnya tidak rela. Kalau naik sih pasti naik lah ya. Tapi saya usulkan tadinya kalau itu semua naik rata-rata 10%, jadi rumah tangga yang sudah tidak pernah naik selama lebih dari 10-15 tahun ini juga bisa naik, sehingga juga industri terbantu begitu. Kita bisa bersaingan juga dengan barang-barang lain. Tapi kalau pemerintah yang nggak mau, ya saya nggak tahu juga bagaimana jadinya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.